Summuhu maridotun, susunan jumlah ismiyah. Diawali dengan mubtada khobar, ada isimnya. Ummu itu isim, mubtada, maridotun khobar. Ummuhu maridotun, seluruhnya jumlah ismiyah sebagai khobarnya dari at-tilmidhu. Maka i'rabnya secara lengkap adalah kita katakan at-tilmidhu mubtada. I'rabnya rofa, tanda rofanya dengan dhamma karena dia isim mufrad. Kemudian ummuhu, ummuhu mubtada lagi, mubtada lagi, mubtada yang kedua. Ya. I'rabnya marfu, tanda rofanya dengan dhamma. Maridotun, maridotun khobar. Khobar dari mana? Bukan khobar dari at-tilmidhu, tapi dia khobar dari ummuhu. Jadi maridotun khobar dari ummuhu, marfu dengan dhamma. Kumpulan mubtada khobar ummuhu maridotun, yaitu kumpulan mubtada khobar dari ummuhu maridotun sebagai khobarnya at-tilmidhu. Karena at-tilmidhu mubtada butuh khobar. Khobarnya mana? Jumlah ismiyah. Apa i'rab jumlah ismiyah? Fi mahali rof'in, tidak rofa. Karena khobar asalnya rofa, tapi kalau dia disusun dari jumlah, maka menjadi i'rabnya fi mahali rof'in. Jadi at-tilmidhu mubtada marfu dengan dhamma, khobarnya jumlah ismiyah fi mahali rof'in. Mana jumlah ismiyah itu? Ummuhu maridotun. Dalam jumlah ismiyah itu ada mubtada, ada juga khobar. Kemudian yang kedua, at-tilmidhani ummuhuma maridotani. At-tilmidhani ummuhuma, ummahuma, bukan umma, bukan ummu, tapi umma. At-tilmidhani ummahuma maridotani. Cara mengirobnya sama dengan contoh pertama, tidak diulangi. Kemudian yang kedua dari jumlah fi'liyah, wa rabbuka yakhluqu ma yasha, dan Rabbmu menciptakan apa yang ia kehendaki. Rabbu mubtada marfu, ka domir jer muttasil, domir jer muttasil fi mahali jarin. Yakhluq fi'il mudore, yakhluq sebagai khobarnya dari Rabbu, karena Rabbu mubtada butuh khobar. Mana khobarnya? Jumlah fi'liyah. Apa itu? Yahluku. Yahluku apa i'rabnya? Fi mahali raf'in. Kenapa fi mahali? Sebagai jumlah khobar dari Rabbu. Yang ketiga, khobar dapat disusun dari sibhul jumlah. Sibhul jumlah, contohnya al-hadikotu amamal manzil. Al-hadikotu amamal manzil. Al-hadikotu mubtada rafa dengan dhamma, isim mufrad. Amamal manzil dzaraf dan majrurnya, dzaraf dan mudhof ilaihnya. Susunan antara dzaraf dan mudhof ilaih fi mahali rafin, sebagai khobarnya al-hadikoh. Taman itu al-hadikoh, taman amamal manzil, di depan rumah. Susunan dua kata antara dzaraf dan mudhof ilaihnya sebagai khobarnya al-hadiqah. I'rabnya bukan rofa tapi fi mahali rof'in, karena sibhul jumlah, sibhul jumlah di i'rab fi mahali. Contoh yang kedua, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdu mubtada rofa dengan dhamma dari isim yang mufrad. Lillahi li huruf jer, Allahi kata yang jatuh terletak setelah huruf jer, di jer. Susunan antara lillahi sibhul jumlah, jer dan majrur. Susunan keduanya adalah khobar dari alhamdu, i'rabnya fi mahali rof'in, bukan rofa. Jika khobar berupa sibhul jumlah, kita teruskan aja karena ini mudah. Jika khobar berupa sibhul jumlah dan mubtada'nya nakirah, maka khobar wajib diawalkan di depan mubtada. Namanya khobarun muqaddamun, mubtada'un mu'akhirun. Maksud dari kalimat penulis buku Muhtarat, jika khobar berupa sibhul jumlah, ialah kalau khobarnya itu terbuat dari sibhul jumlah,